Alhamdulillah, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Mari kita melanjutkan pembahasan kita. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan pasal yang baru yang masih berhubungan dengan pasal yang sebelumnya. Pasal sebelumnya tentang menjaharkan bacaan Al-Quran. Adapun pasal ini, Faslun fi istihbabi tahsini shauti bil-Quran. Pasal tentang disunnahkannya membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Ketika menjaharkan, ada ihtimal, masih ada kemungkinan apakah suaranya dengan suara yang bagus atau tidak. Maka di sini beliau lebih menekankan, yakni ketika menjaharkan bacaannya, disunnahkan pula membaguskan bacaannya. Ya, bukan dengan suara dia yang biasa sebagaimana percakapan sehari-hari. Ya, tidak, tapi disunnahkan untuk membaguskan bacaan Al-Qur'annya sebisa mungkin. Lalu beliau mengatakan, ajma'al ulama'u rahimahullahu ta'ala min as-salafi wal khalafi min as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum min ulama'il amsari a'immatil muslimina 'ala istihbabi tahsin as-sauti bil Qur'an. Ya, bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa ini telah ijma', ya, ijma' para ulama dari salafus salih maupun ulama yang belakangan dari kalangan sahabat tabi'in maupun orang-orang setelah tabi'in maupun para ulama'ul amsar, ulama di negeri-negeri, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad di Baghdad, Imam, ya, para imam sekalian, Sufyan al-Thawri di Kufah, Imam Abu Hanifah, Imam Al-Waqi', Imam Al-Auza'i, ya, Imam Al-Layth bin Sa'ad, maupun para ulama di masing-masing negeri telah ijma' tentang istihbab tahsin shaut bil Quran, disunnahkannya membaguskan suara ketika membaca Al-Qur'an. Wa aqwaluhum wa af'aluhum mashhuratun nihayat asy-syuhrah. Ya, dan perkataan mereka dan perbuatan mereka itu telah amatlah masyhur. Ya, amat masyhur, ya, nihayat asy-syuhrah. Bahkan ini sudah sangat masyhur sekali, semua kaum muslimin telah mengetahuinya. Fa nahnu mustaghnuna an naqli syai'in min afradiha. Sehingga apa? Kami tidak perlu lagi, karena ini sudah pembahasan yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Ya, walaupun mungkin nukilan ijma' ini asing di kalangan kita. Ya, ya, ini apa? Bahwa ini telah ijma', itu mungkin barangkali asli di kaum muslimin zaman sekarang. Tapi ini telah masyhur di kalangan manusia di zaman Imam Nawawi maupun sebelumnya. Bahwa ini telah ijma' para ulama. فَنَحْنُ مُسْتَغْنُونَ عَنْ نَقْلِ شَيْءٍ مِنْ أَفْرَارِهَا. Maka kami tidak lagi perlu untuk menukil, membawakan nukilan satu persatu dari mereka. Ya, kenapa? Karena hal ini telah diijma'kan oleh para ulama. Wa dalailu hadza min hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustafidatun 'inda al-'ammati wal khassah. Ya, bahkan, ya, dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut, yakni disunnahkannya membaguskan suara ketika membaca Al-Qur'an dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustafidah, amatlah banyak. Ya, amat banyak hadis Nabi SAW yang menunjukkan hal tersebut. Ya, bahkan ini diketahui indal amah wal khasah, diketahui oleh orang awam, kaum muslimin maupun orang-orang khusus, para ulama, ya, para ulama hadis atau para ulama fikih, telah diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Di antaranya hadis-hadis yang sebagiannya telah kita bawakan di pasal yang lalu. Ya, karena ini memang pasal yang saling berkaitan. Disunnahkan menjaharkan suara. Ketika menjaharkan suara, apakah disunahkan bagus suaranya atau tidak? Ya, sehingga hadis sebagian hadis-hadisnya sama dengan dalil-dalil yang digunakan untuk mensunnah, menunjukkan sunnahnya menjaharkan bacaan Al-Quran. Kehadis zayyinil Quran bi aswatikum, seperti hadis, ya, hiasilah Al-Quran bi aswatikum. Ya, Al-Quran sudahlah indah. Ya, tazyinul Quran, bagaimana cara menghiasi Al-Quran dengan suara kita? Yakni membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Ya, membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Kehadith laqad utiya hadha, yang sebenarnya lafaz aslinya khitab Nabi SAW ke Abu Musa al-Ash'ari, laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Dawud. Ya, sungguh engkau telah diberi, wahai Abu Musa, mizmaran min mazamiri Ali Dawud. Ya, seruling dari seruling-seruling keluarga Dawud. Yakni karena bagusnya suara beliau. Ya, karena suara seruling menurut tabiat manusia itu suara yang indah. Oleh karena itu orang menggunakannya sebagai, ya, sesuatu alat yang didengarkan. Tapi ini hanya mimbabi tashbih, bukan menunjukkan pujian kepada seruling secara zatnya. Bukan, Tapi mimba bitashbih, suara orang yang bagus ketika membaca Al-Quran diserupakan dengan suara seruling yang itu indah menurut tabiat pendengaran manusia. Yang menunjukkan pujian kepada orang yang bagus suaranya ketika membaca Al-Quran. Ma'adhinallahu li sya'in ma'adhina li nabiyyi. Hasanil sawti yataghanna bil Qur'an yajharu bih. Ya, hadis yang Imam Nawawi hanya sebutkan awal hadisnya. Ma'adhinallah. Tidaklah Allah mendengarkan. Lanjutannya sebagaimana yang telah kita bahas. Allah suka kepada Nabi, mendengarkan kepada Nabi yang membaca Al-Quran. Yataghanna bih yajharu bih. Nabi yang bagus suaranya ketika membaca Al-Quran, yang dia membaca Al-Quran dengan suara yang jahar. Wa hadithallahu ashaddu udhunan. Ya, dan Allah lebih suka mendengarkan orang yang bagus suaranya ketika membaca Al-Quran. Min sahibil qainati ila qainatihi. Daripada orang yang memiliki budak wanita, mendengarkan nyanyian budak wanitanya. Ya, ini hadis-hadis yang telah kita bawakan sebelumnya. Karena memang pasal yang saling berkaitan pasal ini dengan pasal sebelumnya. Waqad taqaddamat kulluha fil fasli sabiq, dan hadis-hadis ini telah terdahulu sebelumnya pada pasal yang telah lalu. Wa taqaddama fi fadli tartiri hadis Abdullah bin Mughaffal fi tarji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika membawakan keutamaan membaca Al-Qur'an dengan tartil, telah lalu hadis Abdullah bin Mughaffal. Ya, fi tarji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qira'ah, yakni tentang tarji'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an. Ya, walaupun ini pun telah kita bahas hadis sahih dalam riwayat Bukhari. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yurajji'u fi qira'atihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarji' ketika membaca Al-Qur'annya. Tarji', yakni ketukan suara yang berbeda ketika masih dalam satu suara. Terutama ketika mat. Waladdall. Ini suaranya ketika panjang itu berbeda ketukannya. Walaupun ini telah ditanbih oleh para ulama, tidak sampai memanjangkan bacaan yang pendek dan matnya tidak berlebihan. Dan juga telah dibahas oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari maupun para ulama lainnya, bahwa tarji'nya Nabi SAW, dan itu ketika membaca surat Al-Fath. Ya, inna fatahna laka fatham mubina. Yang itu rata-rata mad iwat, yang itu hanya dua harokat. Tarji'nya Nabi SAW karena beliau berada di atas kendaraan. Ya, ini bukan sesuatu yang disengaja. Telah kita bahas illatnya, bahwa tarji'nya Nabi SAW itu karena beliau berada di atas kendaraan, di atas unta, membaca Al-Quran sambil berjalan di atas kendaraan. Sehingga apa, goyangan dari unta tersebut membuat suara beliau bergoyang. Ya, membuat. Tapi ternyata hasil yang bacaan beliau pun menjadi indah. Ya, bacaan tersebut menjadi terdengar indah. Ka hadith Sa'ad bin Abi Waqqas wa ka hadith Abi Lubabah anna Nabi SAW qal man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Yarwahu Abu Daud bisnadaini jayyidaini wa fi isnadi Sa'din ikhtilafun la yadur. Dan juga dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, dari hadis dan juga hadis Abu Lubabah dengan makna yang mirip. Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Ya, orang yang lam yataghanna, tidak melagukan Al-Qur'an, yakni tidak membaguskan bacaan Al-Qur'an, falaysa minna, bukan dari golongan kami. Lafaz-lafaz yang seperti ini, falaysa minna, tidaklah menunjukkan bahwa orang yang menyelisihi hal tersebut keluar dari Islam. Ya, sebagian kaum muslimin salah dalam memahami lafaz seperti ini. Bahwa, oh, berarti kalau tidak membaguskan bacaan Qur'annya, ya, falaysa minna, bukan dari golongan kami. Oh, berarti keluar dari Islam. Tidaklah demikian. Ya, kenapa? Karena membaguskan bacaan Al-Qur'an bukanlah syarat sah Islam, bukan pula, ya, bahkan bukan rukun Islam yang lima. Ya, bukan. Tapi falaysa minna apa maksudnya? Falaysa sebagaimana jelaskan oleh Imam Nawawi ketika membahas hadis man ghasyana falaysa minna. Ya, lafaz seperti ini yakni falaysa ala tariqatina. Ya, orang yang menyelisihi hal ini tidak berada di atas jalan kami. Yakni menyelisihi salah satu dari ajaran yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. ya seperti orang yang berbuat curang, apakah itu dalam perdagangan atau lainnya. Ya, tidak ada ulama yang mengatakan bahwa orang yang berbuat curang itu keluar dari Islam, kecuali Khawarij yang mereka mengkafirkan ashabul kabair, orang-orang yang melakukan dosa besar. Ya, adapun ahlu sunnah wal jamaah tidak membawa hadis-hadis ini kepada makna keluar dari Islam. Tidak, tapi maknanya apa? Falaisa ala tariqatina. Yani orang yang menyelisih hal tersebut, mereka tidak sesuai dengan jalannya Nabi SAW dan para sahabat. Ya, tidak sesuai dalam satu perangai ini. Adapun perangai para Nabi SAW, perangai Nabi SAW dan para sahabat, mereka membaguskan suaranya ketika membaca Al-Quran. Yani taghanna bil Quran. Mereka membaguskan suaranya. Qala jumhur ulama, ma'na lam yataghanna lam yuhassin sawtahu. Ya, sebagaimana jumhur para ulama mengatakan bahwa makna taghanna lam yataghanna, barang siapa yang tidak taghanna bil Quran, yakni lam yuhassin sawtahu, tidak membaguskan suaranya. Ini pun telah kita bahas bahwa para ulama ada dua pendapat ketika memaknai man lam yataghanna bil Quran maupun hadis yang telah lalu. Ya, ma adina Allahu li syai'in ma adina lin nabiyyin hasani sawti yataghanna bil Quran. Yataghanna bil Quran, makna yang dibawa oleh jumhur ulama, yang dipegang oleh jumhur ulama adalah yuhassin sawtahu, membaguskan suaranya ketika membaca Al-Quran. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Diriwayatkan oleh sebagian ulama, di antara Sufyan bin Uyainah, bahwa yataghanna bil Quran yastaghni bihi. Ya, ini mencukupkan dirinya dengan Al-Quran. Ya, ini dia tidak menyibukkan atau lebih menyibukkan dirinya dengan kitab yang lain selain dari Al-Quran. Sehingga maknanya kalau dengan tafsir yang satunya, tafsir Ibnu Uyainah, ya, bukan dari golongan kami orang yang tidak mencukupkan dirinya dengan Al-Quran. Itu makna dari tafsir Ibnu Uyainah. Ya, ini harusnya dia lebih sibuk kepada Al-Quran daripada kitab-kitab yang lain. Kalau tidak lebih sibuk kepada Al-Quran, maka dia bukan golongan kami. Ya, ini kalau dibawa kepada tafsir Ibnu Uyainah. Namun tafsir yang disetujui oleh jumhur para ulama, yataghanna bil Quran yuhassin sawtahu, membaguskan suaranya ketika membaca Al-Quran. Ya, itu yang lebih tepat dan sesuai dengan siak-siak hadis-hadis Nabi SAW yang lain kalau digabungkan. Ya, jika digabungkan. Wa hadithil bara qala sami'tu Rasulullah SAW qara'a fil isya bittini wazzaitun fama sami'tu ahadan ahsana sawtan minhu, rawahul Bukhari wa Muslim. Dan dalam hadith Al-Bara bin Azib, ya, masih tentang membaguskan baca Al-Quran, Nabi SAW selain beliau menganjurkan secara lisannya, yang memerintahkan para sahabat, beliau sendiri yang mencontohkan. Ya, Nabi SAW mencontohkan bahwa disunnahkan ya bagus ketika membaca Al-Quran secara fi'il beliau, secara perbuatan beliau, bahwasanya beliau pernah membaca dalam surat Isya, membaca surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sawtan minhu, kata Al-Bara' bin Azib, tidak pernah aku mendengar seseorang yang lebih bagus bacaannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca wat-tin waz-zaitun. Ya, Nabi SAW orang yang bagus bacaannya. Qala al-ulama rahimahullahu ta'ala, fayustahabu tahsinu sawti bilqiraati wa tazyinuha. Ya, maka disunnahkan berdasarkan hadith-hadith ini yang amat banyak, ada beberapa, bahkan dicontohkan sendiri oleh Nabi SAW, menunjukkan disunnahkannya membaguskan suara ketika membaca Al-Quran dan menghiasi bacaannya. Ya, disunnahkan untuk menghiasi bacaannya, ma lam yakhruj an haddil qiraati bitamtit fa in afrata hatta zada harfan aw akhfahu fa huwa haram. Ya, selama tidak keluar kadar bacaannya itu sampai kadar tamtit, ya, sehingga berlebih-lebihan dia menambah huruf atau mengurangi huruf, ya, menambah huruf atau mengurangi huruf, maka kalau demikian maka ini haram. Ya, haram jika dia membaguskan sampai menambah kadarnya. Ya, menambah kadarnya, mat itu maksimal itu 6 harokat. Tidak ada mat lebih dari 6 harokat. Ya, kalau matnya sampai 8 harokat, 10 harokat ini menambah. Ya, haram. Ya, tidak boleh mengurangi. Tasydid itu 2 harokat. Kalau dia ingin cepat, Ya, sehingga mengurangi dari tasydid itu menghapus salah satu huruf dari huruf yang musyaddad, maka ini pun haram. Ya. Tidak boleh hal tersebut, terlebih lagi kalau Al-Fatihah. Ya, tidak perlu terlebih lagi kalau Al-Fatihah. Wa amma al-qira'atu bil alhan. Ya, faqad qala Syafi'i fi mawdi'in akrahuha wa qala fi mawdi'in la akrahuha. Ya, adapun membaca dengan lahan, ya, membaca dengan lahan, yakni min luhunil ajam, membaca dengan lahan-lahan selain bahasa Arab. Imam Syafi'i mengatakan di satu tempat akrahuha, aku membencinya. Di tempat yang lain beliau mengatakan aku tidak membencinya. Ini pun telah kita bahas, ya. Kita isyaratkan saja secara singkat, membaca dengan alhan min luhunil ajam, laisa min luhunil arab. Membaca dengan lahan-lahan ajam, bukan lahan-lahan Arab. Kalau di kita yang masyhur dengan Bayati, Hijazi, itu lahan Faris. Itu lahan min luhuri, min luhuni Faris, laisa min luhunil Arab. Ya, atau langgam Jawa, atau langgam Sunda, dan semacamnya, itu laisa min luhunil Arab. Bagaimana hukumnya? Telah kita bacakan, ya, bahwa Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Syafi'i haram. Ya, kenapa? Karena itu merubah Al-Quran. Dan Imam Abu Hanifah dan riwayat lain dari Imam Syafi'i membolehkan hal tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari dan Imam Nawawi dalam Al-Minhaj, bagaimana cara menggabungkannya di tafsil. Kalau dengan lahan selain lahan Arab tersebut tidak merubah kaidah tajwid yang sudah disepakati oleh para ulama dengan bacaan yang sudah turun-menurun secara sanad dari Rasulullah SAW dan para sahabat, tidak merubah kaidah tajwid, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau sampai merubah kaidah tajwid, terlebih lagi kaidah tajwid yang wajib, bahkan itu sampai terhitung sebagai lahan jali dalam ilmu tajwid, yang menambah huruf, mengurangi huruf, yang merubah makhraj huruf dari aslinya, menambah kadar mat, memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang, mengidghamkan yang izhar, mengizharkan yang idgham, merubah kaidah tajwid, maka ini haram. Ya, kalau sampai seperti ini maka ini haram. Ya, demikian tafsir yang dibawakan oleh Imam Syafi'i dan itu yang lebih tepat. Ya, wallahu alam, mungkin ini yang bisa saya bahas pada pagi hari ini. Demikianlah sahabat Sumber Radio, materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Farhan Elsi Hafidullah Ta'ala berkaitan mengenai mengangkat suara ketika membaca Al-Quran atau memperbagus ketika membaca Al-Quran. Dan bagi para pendengar sahabat Sumber Radio, kini kita telah memasuki di sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, Anda langsung dapat hubungi di nomor telepon 021-8497-0055 atau dengan cara SMS dan WhatsApp di nomor telepon 0852-6277-4774. Terus Ustaz, kita ada beberapa pertanyaan Ustaz. Ustaz, bagaimana dengan sekarang yang lagi terkenal di YouTube, ya, video-video yang menampilkan seseorang yang membaca Al-Quran? Bahkan terkadang kita lihat seperti video klip, layaknya video klip musik Ustaz. Bagaimana itu? Ya, itu apakah ini video klip musiknya, jadi memang bacaan Quran ada musiknya atau bagaimana? Tidak, bacaan Quran. Mungkin tampilannya ini layaknya seperti grup band, Zat. Seperti grup band? Nah, ya, walaupun saya ingin mungkin Zat belum pernah ada. Ya, barakallahu fiik. Karena saya belum melihat wujud aslinya secara khusus, spesifik, sehingga saya tidak bisa menghukumi secara ini, tapi hanya saya bawakan secara hukum umumnya. Kalau dia baca Al-Quran memang tidak tercampur dengan hal-hal yang mungkar, ya, ada unsur-unsur yang mungkar, maka itu tidak mengapa. Ya, tidak ada. Di antara unsur yang mungkar yang disebutkan telah kita bahas, ya, ada ikhtilat antara laki-laki perempuan, atau bahkan ada unsur yang haram seperti alat-alat musik. Ya, kalau tidak ada hal-hal yang mungkar maka tidak mengapa. Tapi kalau ada hal yang mungkar, ya, secara lain membaca Al-Quran di situ ada hal yang mungkar, maka ini menggabungkan antara hak dan batil. Yang batilnya harus dihilangkan. Ya, bukan Al-Quran yang dihilangkan, tapi yang batilnya, unsur yang batilnya atau yang mungkarnya itu yang dihilangkan. Ya, adapun spesifiknya seperti apa, karena saya tidak pernah melihat bagaimana spesifiknya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, khairan Ustaz atas jawabannya. Dan kita lanjut ke pertanyaan kedua Ustaz. Ustaz, bagaimana seseorang yang dia sudah mempelajari tajwid, makrotnya bagus, akan tetapi dia merasa dari nada atau kiraunya ini kurang, sehingga dia mempelajari makomat, Ustaz. Apakah ini dibolehkan, Ustaz? Ya, dari orang yang tajwidnya sudah bagus, kemudian mempelajari makomat. Ya. Sebagaimana yang sudah ditafsir oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan ini juga ditanbih juga oleh Dr. Ayman Rushdi Shuaid dalam kitab beliau Tajwid Al-Musawwar. Ya, kalau sampai keluar dari kaidah maqamatnya, keluar dari kaidah tajwid, ya, maka itu tidak boleh. Memanjangkan lebih panjang dari kadar aslinya, memendekkan yang panjang, mengizharkan yang idgham, mengidghamkan yang izhar, menambah huruf, mengurangi huruf. Ya, kalau sampai menimbulkan hal tersebut, maka tidak boleh dan mempelajarinya pun tidak boleh. Ya, tapi kalau hanya mempelajarinya sekedar menambah bagus suaranya, yang dia tetap mempraktekkan kaidah tajwidnya, ya, tetap mempraktekkan kaidah tajwidnya, maka itu termasuk yang ditafsir oleh Imam Syafi'i, boleh. Dan juga yang dikatakan boleh oleh Imam Abu Hanifah. Ya, tidak sampai merubah kaidah tajwid yang asli. Kenapa? Karena kaidah tajwid itu bukan bikinan para ulama, tapi itu marwi. Yaitu riwayatkan dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari Nabi SAW. Hanya saja mereka membukukan di buku khusus. Yang tariqah membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu adalah ilmu yang diwariskan dari sahabat Nabi SAW, dari Nabi SAW, dari Jibril, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak boleh dirubah. Wallahu'ala. Terima kasih Ustaz Khairun atas jawabannya. Dan demikianlah jawaban tadi sekaligus menutup kajian kita pada pagi hari ini. Tapi Ustaz, mungkin sebelum kita tutup kajian kita, ada kesimpulan atau nasihat yang ingin disampaikan berkenaan dengan tema kita pada pagi hari ini? Silakan Ustaz. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah pada pagi hari ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang mengajarkan kepada kita dua pasal yang penting dan saling berkaitan, terkait tentang mengeraskan bacaan Al-Quran dan juga membaguskan bacaan Al-Quran. Ya, yang memang sunnah secara hukum asal adalah mengeraskan bacaan Al-Quran dan membaguskannya bagi yang bisa melakukan hal tersebut, dan juga dia terhindar dari sifat riya dan sifat ujub ketika membaca Al-Quran dengan suara yang keras atau dengan suara yang bagus. Dan juga bisa menambah semangat dia ketika membaca Al-Quran. Ya, dan juga bisa lebih membuat dia perhatian terhadap ayat yang dia baca. Kalau terkumpul sifat-sifat terpuji tersebut, maka disunnahkan baginya untuk mengeraskan bacaan Al-Quran dan juga untuk membaguskan suaranya ketika membaca Al-Quran. Ya, namun apabila suatu ketika dia ya dikhawatirkan justru ada mudarat ketika dia mengeraskan bacaan Al-Quran atau bahkan mengeraskan bacaan Al-Quran dengan suara yang bagus. Ya, di situ ada mudarat. Seperti misalnya takut tertimpa riya, ya, atau takut tertimpa rasa ujub karena dia di sekitar kaum muslimin yang bacaan Al-Qur'annya tidak bagus. Hanya dia sendiri saja yang bagus. Atau takut mengganggu orang yang sedang sholat. Ya, atau ditakutkan dengan ya kekhawatiran lainnya. Maka hendaknya lebih afdol baginya ketika di keadaan tersebut untuk membaca Al-Quran dengan suara pelan. Ya, cukup dia saja yang tahu bacaannya. Ya, demikian pula masing-masing tersebut, keadaan tersebut ada riwayatnya dari hadis Nabi SAW. Dan juga ada contohnya dari para salafus saleh. Kapan kita mengeraskan, kapan kita menyembunyikan bacaan kita. Ya, kapan kita membaca dengan suara yang bagus. Ya, kapan kita ya mengurangi atau menyembunyikan bacaan kita yang bagus karena dikhawatirkan dengan kondisi-kondisi tersebut. Maka hendaknya seseorang dia memperhatikan ya keadaan dia dan wilayah di sekitarnya, karena ini memang bukan suatu kondisi yang bisa dipukul rata. Ya, semoga Allah bisa memberikan kefaqihan kepada kita dan kepada pada pendengar Ismail Radio AM 774 kHz sehingga bisa menerapkan dalil-dalil dari Nabi SAW sesuai dengan kondisi masing-masing. Semoga Allah memberikan manfaat dan taufik kepada kita untuk mengamalkan apa yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Amin.